Singkat kembali detik akhir bersama linangan air mata menitis dalam pelukan dakapan yang terakhir mengalir darah membasahi. Perjuanganmu bagai lilin membakar, bersinar menerangi kegelapan. Rela berkorban, mereda onak peduli, jasa baktimu sejernih air. Bersemadilah engkau aman di pusara sinar cahaya murni kerahmatmu. Berjihad biar mengintis udara terakhir menjadi lambang cinta yang biru bermain di jiwaku, hilangmu kini tiada pengganti. Hanya namamu tersemat di kalbuku menjadi satu Terima kasih.